Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin. Wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin amma ba'd. Fa ikhwani fiddin wa akhawati fillah, kaum muslimin wal muslimat yang saya cintai dan saya muliakan. Rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Insyaallah taala kita akan melanjutkan pembahasan kitab tauhid, masih di bab yang ketujuh, yaitu babun minasyirki lubsul halqati wal khayti wa nahwihima li raf'il bala au daf'ihi. Bab termasuk kesyirikan orang yang menggunakan gelang, benang dan yang semisalnya untuk menghilangkan bala atau menangkalnya. Penulis rahimahullahu taala langsung menegaskan pada judul bab bahwasanya itu termasuk kategori kesyirikan. Orang yang mempercayai benda-benda bisa memberikan manfaat atau menghilangkan kemudaratan. Maka kepercayaan ini adalah termasuk kesyirikan. Dan ini sama saja, benda itu dia kenakan atau tidak, sama saja, itu adalah syirik. Apakah dia mengenakan benda itu atau tidak mengenakannya? Kalau dalam hatinya ada kepercayaan terhadap benda-benda tersebut bisa memberikan manfaat atau melindungi dari mara bahaya, maka itu termasuk kategori kesyirikan. Seperti mempercayai jimat-jimat. Mempercayai jimat-jimat. Orang yang menggunakan jimat, maka dia telah terjerumus dalam dosa syirik. Orang yang mempercayai jimat, walaupun dia tidak menggunakannya, dia juga sama telah terjerumus di dalam dosa kesyirikan. Karena dia punya keyakinan syirik. Walaupun dia tidak melakukannya, tapi dia punya keyakinannya. Maka mereka sama-sama terjerumus di dalam dosa kesyirikan. Dan pada pertemuan yang lalu telah kita jelaskan kesyirikan di sini masuk di dalam kaidah besar, yaitu syirik di dalam sebab. Syirik di dalam sebab. Dan ini nanti akan masuk di dalam banyak bab. Jangan lupakan pembahasan kita pada pertemuan yang terakhir sebelum Ramadan yang lalu. Syirik dalam sebab. Ketika seseorang meyakini sesuatu sebagai sebab, padahal itu bukan sebab, maka itu adalah syirik. Kenapa demikian? Karena hanya Allah Azza wa Jalla yang maha mampu menciptakan atau menentukan sesuatu sebagai sebab. Apakah sebab kemanfaatan atau sebab kemudaratan? Maka ketika kita meyakini sesuatu sebagai sebab, padahal Allah tidak menentukannya sebagai sebab, berarti kita telah mempersekutukan Allah Azza wa Jalla. Sebab hanya Allah yang maha mampu menentukan sesuatu itu sebagai sebab. Jadi ini nanti banyak bab yang akan masuk. Maka pada kesempatan ini kita akan bahas, mungkin ini permasalahan yang pertama, terkait dengan syirik dalam sebab. Nanti akan datang masalah-masalah yang lain yang dibahas oleh penulis. Dan ini permasalahan yang pertama, yaitu kepercayaan terhadap jimat. Kepercayaan terhadap jimat. Mempercayai benda-benda yang biasa mereka sebut sebagai jimat, biasanya dalam bentuk kalung atau gelang atau cincin atau keris atau kertas yang ditulis macam-macam, ya, simbol-simbol atau huruf-huruf yang tidak jelas dan lain-lain. Apa saja benda-benda yang diyakini bisa mendatangkan kemanfaatan atau bisa menolak kemudaratan, maka dalam bahasa kita disebut dengan jimat. Disebut dengan jimat. Iya. Ada yang tahu bahasa Malaysianya apa? Karena saya ingat pernah ceramah orang Malaysia enggak paham. Iya. Hah? Azimat. Iya. Kayaknya bukan. Iya. Baik. Adapun bahasa Arabnya adalah tamimah. Bahasa Arabnya adalah tamimah, yaitu benda yang diyakini bisa mendatangkan manfaat atau melindungi dari mudarat. Ada yang diyakini bisa melariskan barang dagangan. Ada yang diyakini bisa membuat orang suka, orang senang. Ada yang diyakini bisa melindungi dari segala mara bahaya, dari gangguan sihir atau dari setan atau dari pencuri dan lain-lain. Macam-macam tujuan orang menggunakan jimat. Iya. Dan subhanallah, ini pun dijadikan bisnis oleh para dukun. Mereka menjual jimat. Cuma yang sangat disayangkan, di antara para dukun tersebut tidak sedikit dipanggil kiai. Dipanggil ustaz. Kerjaannya apa? Jual jimat. Dan bahkan tidak jarang juga ini disebarkan di pondok-pondok pesantren. Ya, ada pondok pesantren, kiainya itu atau ustadznya di situ memberikan jimat kepada murid-muridnya. Iya. Maka jemaah sekalian, ini yang akan kita bahas. Hadis atau dalil yang ketiga dari bab ini, sebuah hadis yang berbicara tentang jimat. Penulis rahimahullah ta'ala berkata, walahu an Uqbah ibn Amir marfu'an, dan diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari sahabat yang mulia Uqbah bin Amir. Sahabat yang mulia Uqbah bin Amir Al-Juhani, salah seorang sahabat yang masyhur, pernah menjadi gubernur Mesir di masa Muawiyah selama 3 tahun dan beliau wafat menjelang tahun 60 Hijriah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhai beliau. Marfu'an, kata penulis, secara marfu'. Marfu' itu artinya sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini adalah hadis sabda beliau. Bahwasanya beliau bersabda, "Man ta'allaqa tamimatan fala atamma Allahu lahu." Barang siapa menggunakan jimat, maka Allah tidak akan menyempurnakan urusannya. "Wa man ta'allaqa wada'atan fala wada'a Allahu lahu." Dan barang siapa yang menggunakan wada'ah, jimat yang berasal dari kerang atau batu pantai, maka Allah tidak akan memberikan ketenangan kepadanya. Inilah jemaah sekalian dalil yang ketiga di dalam bab ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita dalam hadis ini. Pelajaran yang pertama yang bisa kita petik adalah bahaya menggunakan jimat. Bahaya menggunakan jimat. Apa bahayanya? Allah Azza wa Jalla tidak akan menolong orang tersebut, orang yang menggunakan jimat. Bahkan sebaliknya, Allah akan berikan hukuman kepadanya, yaitu dengan menimpakan kepadanya sesuatu yang tidak diharapkan atau berkebalikan dari apa yang dia harapkan. Dia harapkan dengan jimat dia mendapatkan ketenangan, Allah tidak berikan ketenangan. Dia harapkan dengan jimat dia dapatkan pertolongan, Allah tidak berikan pertolongan. Jadi Allah berikan hukuman kepadanya. Allah tidak menolongnya dan Allah berikan hukuman kepadanya. Inilah pelajaran yang bisa kita petik dari hadis yang mulia ini. Dan sebaliknya jemaah sekalian, orang yang bergantung kepada Allah, tidak bergantung kepada jimat, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan pertolongan kepadanya. Sebagaimana Allah berjanji, وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ dalam surat At-Talaq ayat ketiga. Barang siapa yang bergantung kepada Allah, maka cukuplah Allah sebagai penolongnya. Maksudnya Allah pasti menolongnya. Orang yang bergantung hanya kepada Allah, maka Allah pasti memberikan pertolongan kepadanya. Jadi ini adalah kebalikan. Orang yang bergantung kepada jimat, Allah tidak akan menolongnya, malah memberikan hukuman kepadanya. Dan orang yang bergantung hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah akan memberikan pertolongan kepadanya. Oleh karena itu jemaah sekalian, hadis ini juga mengandung pelajaran, wajib bergantung hanya kepada Allah yang satu saja. Tidak boleh bergantung kepada jimat-jimat. Kenapa jemaah sekalian? Karena bergantung hati itu ibadah. Yang disebut dengan ibadah tawakal. Yang disebut dengan ibadah tawakal. Maka barang siapa yang bertawakal kepada selain Allah, dia telah beribadah kepada selain Allah, itulah salah satu bentuk kesyirikannya. Salah satu bentuk kesyirikan orang yang menggunakan jimat, yaitu bergantung hatinya kepada selain Allah Azza wa Jalla. Kemudian jemaah sekalian, hadis yang berikutnya, wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain, jadi ini masih hadis yang sama, tapi dalam riwayat yang lain juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan, "Man ta'allaqa tamimatan faqad asyrak." Barang siapa menggunakan jimat, maka dia telah berbuat syirik. Barang siapa menggunakan jimat, maka dia telah berbuat syirik. Jemaah sekalian, hadis ini ada sedikit peristiwa yang melatar belakanginya. Mengapa muncul hadis ini? Diceritakan oleh Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aqbala ilaihi rahtun fabaya'a tis'atan wa amsaka an wahidin. Bahwasanya datang sekitar 10 orang utusan untuk berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi mereka diutus dari satu kampung, ada sekitar 10 orang untuk menyatakan diri masuk Islam dan sekaligus mereka datang untuk belajar. Maka Nabi SAW membaiat 9 orang dan beliau tidak mau membaiat 1 orang. Faqalu ya Rasulullah bayat tis'atan wa amsakta an wahidin. Mereka pun bertanya, ya Rasulullah, mengapa engkau membaiat 9 tapi yang satu engkau tidak bayat. Faqal, maka Nabi SAW bersabda, inna alaihi tamimah. Karena orang itu menggunakan jimat. Fa'adakhala yadahu faqata'aha fabaya'ahu. Maka apa yang dilakukan orang tersebut? Ini sahabat yang baru masuk Islam. Langsung dia masukkan tangannya. Kemudian dia putuskan jimat itu. Lalu Rasulullah SAW segera membaiat beliau. Kemudian Nabi SAW menyatakan hadis ini, man ta'allaqa tamimatan faqad asyrak. Barang siapa menggunakan jimat, maka dia telah berbuat kesyirikan. Baik, jemaah sekalian, pelajaran yang bisa kita petik dari hadis ini jelas, Rasulullah SAW menegaskan, menggunakan jimat itu adalah syirik. Menggunakan jimat itu adalah syirik. Iya. Jadi jelas hadisnya. Yang mengatakan menggunakan jimat itu adalah syirik adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung. Jadi bukan ulama lagi. Yang mengatakan itu adalah syirik adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadisnya jelas. Iya. Hanya saja ulama kemudian beda pendapat apa yang dimaksud Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan jimat di sini. Sebagian memahami untuk jimat yang dari Al-Qur'an tidak dimaksudkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai syirik. Makanya insyaallah di bab yang akan datang akan kita sebutkan perbedaan pendapat ulama. Kalau jimat itu dari Al-Qur'an, maka ada sebagian ulama yang membolehkannya. Tetapi apabila jimat itu selain dari Al-Qur'an atau selain dari doa-doa yang dipanjatkan kepada Allah yang dituliskan di kertas, maka ulama seluruhnya sepakat tidak ada perbedaan pendapat, itu hukumnya haram. Kalau jimat itu selain dari Al-Qur'an. Selain dari Al-Qur'an atau selain dari doa-doa yang dipanjatkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Sepakat seluruh ulama tidak ada perbedaan pendapat, hukumnya adalah haram. Kenapa haram? Karena termasuk syirik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menegaskan dalam hadis ini itu adalah termasuk kesyirikan. Ulama empat mazhab sepakat apabila jimat itu bukan dari Al-Qur'an, ya seperti misalkan cincin atau gelang atau kalung atau keris atau kertas yang berisi tulisan-tulisan tidak jelas, bukan dari Al-Qur'an, bukan tulisan Al-Qur'an, bukan pula doa-doa yang dipanjatkan kepada Allah, maka itu adalah syirik. Itu adalah kesyirikan. Adapun hukum jimat dari Al-Qur'an, insyaallah kita bahas di bab yang akan datang, pendapat yang benar itu juga terlarang. Minimal itu adalah termasuk mengada-ada dalam agama. Kenapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mencontohkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mencontohkan menggunakan jimat dari Al-Qur'an. Yang beliau contohkan apa? Dibaca. Supaya kita mendapatkan perlindungan Allah, maka dibaca. Di antaranya dibaca dalam zikir pagi petang. Itu pun enggak semuanya. Hanya ayat kursi misalkan. Begitu pula Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas masing-masing dibaca 3 kali. Begitu cara minta perlindungan kepada Allah dari segala mara bahaya dengan Al-Qur'an, dengan cara dibaca, bukan dijadikan sebagai jimat. Itu pendapat yang benar, menggunakan jimat dari Al-Qur'an itu hukumnya juga terlarang. Ya, tapi yang ingin kita bahas di sini, jimat dari selain dari Al-Qur'an, ulama empat mazhab semuanya sepakat tidak ada perbedaan pendapat, itu hukumnya haram, bahkan termasuk kesyirikan. Nah, pertanyaannya jemaah sekalian, apakah itu syirik besar atau syirik kecil? Ada yang bisa jawab? Saya enggak ada hadiah nih. Syirik besar atau syirik kecil? Silakan akhi. Syirik kecil, pendapat yang pertama. Tadi ada yang bilang syirik besar, siapa tadi? Silakan akhi. Syirik besar. Inna syirka la zulmul azim. Sesungguhnya syirik itu kezaliman yang besar. Jadi ulama beda pendapat nih. Ada yang mengatakan syirik kecil, ada yang mengatakan syirik besar. Ada pendapat yang lain? Syirik kecil atau syirik besar? Coba ingat kaidah sebab. Orang yang mempercayai benda-benda bisa memberi manfaat atau menolak mudarat, hukumnya syirik besar atau syirik kecil? Antum ada lagi? Syirik besar? Belum lengkap. Ada yang bisa jelaskan lebih rinci? Tergantung niatnya, Ustaz. Bagaimana? Tergantung niatnya bisa menjadi syirik besar atau kecil, tergantung niat orang yang menggunakan. Kapan dia jadi syirik besar? Kalau tahu-tahu sepenuhnya mungkin pada ketika ya, salah satunya. Salah satunya. Ada yang bisa lebih rinci lagi? Wadalah. Khususnya jika dia tidak ini benar tersebut memberikan sebab mandiri tanpa faktor bantuan dari Allah. Tapi saya kira dia yang menyakini benar itu memberikan sebab atas pertolongan dari Allah. Masya Allah. Barakallahu fiik. Ya. Jadi itu yang benar. Itu yang kita pelajari. Ya. Udah terlalu banyak kue lebaran nih. Jadi lupa pelajarannya. Baik. Itu yang sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Jadi syirik dalam sebab itu bisa jadi syirik besar, bisa jadi syirik kecil. Tergantung keyakinan. Sama syirik dalam jimat. Tergantung keyakinan seseorang. Bisa jadi syirik besar, bisa jadi syirik kecil. Kalau dia meyakini benda-benda itu atau jimat itu bermanfaat dengan sendirinya. Bukan Allah yang memberi manfaat. Bukan Allah yang melindungi dia dari mara bahaya. Maka itu adalah syirik besar. Tapi kalau dia yakini itu semata-mata hanya sebab dan Allah yang memberi manfaat, Allah memberi pertolongan, maka itu adalah syirik kecil. Paham? Jadi orang yang pakai jimat bisa jadi syirik besar, bisa jadi syirik kecil, tergantung keyakinan. Makanya di sini ada pelajaran penting, keyakinan itu memberikan pengaruh yang sangat besar. Karena itu amalan hati. Amalan hati itu pengaruhnya terhadap amalan anggota tubuh itu sangat besar. Iya, pengaruh niat dan pengaruh amalan-amalan hati yang lain. Iya. Jadi hadis ini menegaskan menggunakan jimat itu adalah syirik. Tetapi apakah syirik besar atau syirik kecil tergantung niat pelakunya. Kalau dia meyakini benda-benda itu bisa bermanfaat dengan sendirinya, bisa melindungi dia dengan sendirinya, bukan Allah sama sekali, maka itu adalah syirik besar. Syirik besar yang menyebabkan dia kafir, murtad, keluar dari Islam. Tapi kalau dia meyakini, benda itu hanya sebab, Allah lah yang melindungi dia dari segala mara bahaya, atau memberi manfaat kepadanya, maka itu adalah syirik kecil. Itu adalah syirik kecil. Mengapa masih dihukumi syirik kecil, padahal dia yakin kepada Allah? Karena seakan-akan dia bersekutu dengan Allah untuk menentukan sesuatu sebagai sebab. Masih ingat ya pembahasan yang lalu. Mengapa dikatakan syirik kecil? Karena seakan-akan dia bersekutu bersama Allah dalam menentukan sesuatu sebagai sebab. Padahal kita sudah pahami, yang maha mampu menetapkan sesuatu sebagai sebab itu hanya Allah. Kalau dia menentukan sebab sendiri, berarti seakan-akan dia menyekutukan dirinya dengan Allah dalam menentukan sesuatu sebagai sebab. Padahal hanya Allah Azza wa Jalla yang maha mampu menentukan sesuatu itu sebagai sebab. Baik. Kemudian, syiriknya juga dari dua sisi. Dari rububiyah dan dari uluhiyah. Yang pertama dari rububiyah. Yaitu orang yang mempercayai jimat telah mempersekutukan Allah dalam rububiyah. Yaitu dalam penentuan atau penetapan jimat itu bermanfaat. Itu sifat rububiyah Allah. Hanya Allah yang maha mampu. Hanya Allah yang maha mampu menetapkan sesuatu itu bisa bermanfaat. Nah, kemarin sudah kita bahas. Dari mana kita ketahui? Dari mana kita ketahui sesuatu itu bermanfaat? Atau sesuatu itu adalah sebab? Dari dua jalan. Ada yang ingat apa saja dua jalan itu? Dalil syar'i, yang kedua? Percobaan yang ilmiah, yang masuk akal, yang bisa membuktikan adanya hubungan sebab dengan akibat. Maka kita pun tahu, itu adalah sebab yang Allah tentukan. Iya. Maka ketika seseorang menentukan sesuatu sebagai sebab, dia telah mempersekutukan Allah dalam rububiyah. Kemudian yang kedua dalam uluhiyah. Hatinya bergantung kepada selain Allah. Dia telah menyerahkan ibadahnya kepada selain Allah, yaitu ibadah tawakal. Insyaallah taala ada bab tersendiri yang akan kita bahas lebih detail tentang tawakal. Iya. Kita masuk dalil yang terakhir di dalam bab ini. Wal ibni Abi Hatim an Hudzaifah. Diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abi Hatim dari sahabat yang mulia Hudzaifah, yaitu Hudzaifah ibnu Yaman radhiyallahu taala anhumah. Beliau dan ayahnya adalah sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau termasuk as-sabiqunal awwalun, dan beliau adalah orang yang menyimpan rahasia-rahasia khusus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya nama-nama orang munafik. Makanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu kalau ada yang mati, beliau bertanya kepada Hudzaifah, ini orang mukmin atau munafik? Hudzaifah sudah diberitahukan oleh Nabi SAW siapa-siapa saja orang-orang munafik. Iya. Beliau adalah sahibu sirri, pemegang rahasia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau wafat tahun 36 Hijriah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhai beliau. Annahu ra'a rajulan fi yadihi khaytun minal humma faqata'ahu. Bahwasanya beliau melihat seseorang di tangannya ada benang atau gelang untuk menangkal penyakit panas atau demam. Maka beliau pun memotong gelang tersebut. Beliau memotong gelang tersebut. Wa talaqaulahu ta'ala, seraya beliau membaca firman Allah Azza wa Jalla, wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun. Dan tidaklah kebanyakan mereka beriman kepada Allah kecuali dalam keadaan mereka mempersekutukan Allah. Surat Yusuf ayat 106. Inilah jemaah sekalian dalil yang terakhir dari bab yang ke-7, yaitu sebuah athar dari sahabat yang mulia Hudzaifah ibn Yaman radhiyallahu anhumah. Di sini ada beberapa pelajaran penting yang bisa kita petik. Pelajaran yang pertama menegaskan bahwa menggunakan jimat itu adalah syirik. Dan ini yang dipahami oleh para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi pemahaman jimat itu adalah syirik adalah pemahaman para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan insyaallah di bab berikutnya juga akan kita sebutkan athar-athar yang lain, baik dari para sahabat maupun dari tabi'in atau tabi'ut tabi'in. Iya. Ini pemahaman mereka. Dan kita sudah pahami bersama bahwasanya memahami Al-Quran dan Sunnah harus mengikuti pemahaman generasi salaf, terutama generasi sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajmain. Karena mereka tentu yang lebih paham. Mereka belajar langsung Al-Quran dan hadis ini dari Nabi Muhammad SAW, makanya mereka lebih memahami bagaimana mempraktekannya. Inilah yang dipahami sahabat yang mulia Hudzaifah ibn Yaman radhiyallahu ta'ala anhumah. Beliau ketika melihat ada orang yang pakai jimat, maka beliau langsung melakukan pengingkaran terhadap orang tersebut, melarang orang itu melakukan hal itu, melakukan atau menggunakan jimat. Langsung beliau potong. Ini menunjukkan bahwasanya para sahabat memahami itu adalah syirik. Bahkan beliau membaca ayat ini, wa may yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun. Tidaklah mereka kebanyakan beriman kepada Allah kecuali dalam keadaan berbuat syirik. Jadi jelas ini pemahaman sahabat. Bukan sekedar pemahaman ulama belakangan atau bukan sekedar pemahaman kita. Yang kita pelajari hanyalah Al-Qur'an dan Sunnah mengikuti pemahaman para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Maka siapa yang menyelisihi pemahaman ini, dia pasti salah. Enggak mungkin dia benar. Karena Nabi SAW telah mengabarkan kepada kita, wasataftariku ummati ala thalathin wasaba'ina firqah. kulluha finnar illa wahidah. Umatku akan terpecah menjadi 73 golongan. Semuanya di neraka kecuali satu. Ma ana alaihi wa ashabi. Yang mengikuti aku dan para sahabatku. Jadi siapa saja yang berbeda pemahamannya dengan Nabi SAW dan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, maka dia pasti salah, tidak mungkin benar. Iya. Yeah. Jadi jelas sahabat memahami bahwa jimat itu adalah kesyirikan. Baik. Hanya saja seperti yang saya katakan tadi, ada perbedaan pendapat apabila jimat itu asalnya dari Al-Qur'an. Insyaallah taala kita bahas lebih detail di bab yang akan datang. Namun pendapat yang benar, yang kuat adalah itu juga terlarang. Ya, minimalnya itu termasuk mengada-ada dalam agama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mencontohkannya. Baik. Pelajaran yang berikutnya dari atsar ini juga terkandung pelajaran kewajiban mengingkari kemungkaran. Kewajiban mengingkari kemungkaran, apalagi kemungkaran terbesar yaitu syirik. Wajib kita ingkari. Wajib kita ingkari. Dan sekaligus dalam hadis ini terkandung juga pelajaran mengingkari kemungkaran dengan tangan. Mengingkari kemungkaran dengan tangan. Sebagaimana Nabi SAW telah bersabda, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadih." Siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran, rubahlah dengan tangannya. "Fa illam yastati' fa bilisani." Kalau dia tidak sanggup, maka dengan lisannya. "Fa illam yastati' fa biqalbih wa dzalika adhaful iman." Kalau dia tidak sanggup dengan lisan, maka dengan hati. Dengan hati artinya apa? Dia benci dalam hati. Dan itu adalah selemah-lemahnya iman. Hanya sekedar benci dalam hati, tidak berusaha merubah kemungkaran tersebut. Iya. Jadi, merubah kemungkaran nomor satu dengan tangan. Tetapi ini bagi yang mampu melakukannya, kemudian tidak memunculkan mudarat yang lebih besar. Tidak memunculkan mudarat yang lebih besar. Kalau tidak mampu merubah kemungkaran dengan tangan, maka dengan lisan. Dan kalau merubah kemungkaran dengan tangan akan memunculkan mudarat yang lebih besar, maka merubah kemungkaran atau melakukan nahi mungkar itu malah hukumnya menjadi haram. Hukumnya menjadi haram. Kalau kita mau melakukan nahi mungkar tapi muncul kemungkaran yang lebih besar atau mudarat yang lebih besar. Makanya jemaah sekalian, ada para sahabat yang minta izin kepada Nabi SAW untuk menghabisi orang-orang munafik. Orang-orang munafik ini luar biasa bahayanya terhadap Islam. Jauh lebih berbahaya dibandingkan orang-orang kafir yang terang-terangan. Orang-orang munafik ini musuh dalam selimut. Merusak Islam dari dalam barisan. Luar biasa mudarat yang mereka munculkan. Maka para sahabat minta izin untuk menghabisi mereka. Bahkan Abdullah bin Ubay bin Salul, pemimpinnya orang-orang munafik di kota Madinah, anaknya sendiri minta izin kepada Nabi SAW untuk memberi hukuman mati kepadanya. Dan dia pantas menerima itu. Tapi Rasulullah SAW melarang perbuatan mereka. Melarang untuk melakukan nahi mungkar dengan tangan kepada orang munafik. Nabi SAW melarang. Apakah ada orang yang kemudian mengatakan berarti Nabi SAW kurang iman? Tidak. Karena kalau dirubah dengan tangan terhadap mereka, itu akan memunculkan mudarat yang lebih besar. Apa mudarat yang lebih besar? Kata Nabi SAW, nanti orang-orang akan berkata, "Anna Muhammadan yaktulu ashabah." Bahwasanya Muhammad membunuh para sahabatnya. Artinya apa? Kalau orang-orang sudah berkata begitu, gak ada lagi yang mau masuk Islam. Sudah masuk Islam, sudah jadi sahabatnya, ternyata dibunuh juga. Buat apa masuk Islam? Kan mudaratnya lebih besar. Mudaratnya lebih besar. Kemudian ada orang kencing di masjid. Arab Badui. kencing di masjid. Ini kemungkaran yang besar. Bukan masjid sembarangan, masjid Nabi Muhammad SAW, masjid Nabawi, dikencingi masjid Nabawi. Para sahabat berusaha untuk mencegah dia, tapi Nabi SAW mengatakan, da'uhu la tuzrimu, biarkan dia, jangan hentikan dia. Coba. Nabi SAW malah melarang para sahabat mencegah kemungkaran dia, menghilangkan kemungkaran dia. Kata Nabi SAW, biarkan saja dia, selesaikan kencingnya, jangan dilarang. Kenapa jemaah sekalian? Karena Nabi SAW mengkhawatirkan munculnya mudarat yang lebih besar. Apa mudarat yang lebih besar? Banyak. Misalkan kalau dia gak mau hentikan kencingnya, dia pindah tempat. Ya. Maka lebih banyak yang kotor jadinya. Area masjid yang kotor jadinya lebih banyak. Kan mudaratnya jadi lebih besar. Begitu pula mudarat bagi dirinya. Kalau misalkan dia tiba-tiba harus hentikan kencing, dia mungkin kena penyakit. Begitu pula membuat dia benci kepada Islam. Dia enggak mau masuk Islam karena salah paham. Jadi ini semuanya mudarat. Makanya Nabi SAW tidak merubah kemungkaran yang dia lakukan. Iya. Maka merubah kemungkaran itu bukan hanya bermodal semangat. Dan inilah jemaah sekalian, salah satu hikmahnya, salah satu hikmah besarnya, mengapa Rasulullah SAW melarang keras untuk melengserkan pemimpin muslim yang zalim. Ada orang yang salah paham. Ada orang yang salah paham ketika kita mengingatkan mereka, jangan berusaha melengserkan pemimpin yang zalim itu, baik dengan kata-kata maupun dengan kekuatan. Jangan. Mereka kemudian mengatakan, kalau begitu kalian pendukung kezaliman penguasa. Enggak begitu jemaah sekalian. Itu salah paham. Padahal yang melarang kita berusaha melengsirkan penguasa yang zalim itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah kita akan menuduh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setuju dengan kezaliman para penguasa itu? Tentu tidak. Nabi SAW tidak pernah setuju dengan kezaliman para penguasa. Tetapi apa yang beliau khawatirkan sehingga beliau melarang kita berusaha melengsirkan penguasa yang zalim? Yang beliau khawatirkan adalah agar tidak muncul mudarat yang lebih besar. Apa mudarat yang lebih besar? Sangat banyak. Kalau seandainya satu ini saja, mudarat sudah sangat besar. Apa itu? Hilangnya nyawa satu orang muslim. Hilangnya nyawa seorang muslim. Dan kita sudah lihat sendiri apa yang terjadi, baik di negeri kita maupun di negeri-negeri yang lain. Adanya pertikaian antara masyarakat dengan pemerintah itu umumnya menghilangkan nyawa seorang muslim. Sama-sama salah. Pemerintah yang zalim itu salah, yang menentang mereka juga salah, karena tidak mau menuruti nasihat Nabi Muhammad SAW. Mereka yang mengerahkan massa untuk ke jalan, dua-duanya salah. Dua-duanya salah. Jadi, ini yang ditakutkan oleh Nabi Muhammad SAW. Muncul mudarat yang lebih besar. Bukan menyetujui kezaliman pemerintah, tidak. Tetapi, menghindari mudarat yang lebih besar. Maka, merubah dengan tangan, ini dianjurkan. Tetapi dengan syarat, tidak memunculkan mudarat yang lebih besar. Ya, jadi, jangan ada yang mengatakan, kalau gak mau ikut turun ke jalan, berarti selemah-lemahnya iman. Justru itu menyelisihi keimanan. Menyelisihi keimanan, atau mengurangi keimanan. Karena menyelisihi petunjuk Nabi Muhammad SAW. Orang yang melakukan pengingkaran terhadap kemungkaran dengan memunculkan kemungkaran yang lebih besar, justru itu mengurangi keimanan. Maka ini harus dipahami dengan baik. Dan disebutkan dalam sebagian riwayat, orang ini yang dipotong jimatnya dicopot jimatnya oleh Hudzaifah adalah murid beliau. Jadi mudah saja beliau lakukan itu. Seperti mungkin kalau ada keluarga kita, anak kita, kita kelihatan pakai jimat, langsung kita copot, gak apa-apa. Tapi kalau misalkan ada orang tua lewat di jalan, ketemu langsung kita copot jimatnya, itu gak tepat. Tapi kita berikan nasihat dulu kepadanya. Kalau dia sudah paham, mungkin kita gak harus mencopot, dia sendiri yang akan copot. Kalau dia gak paham, percuma juga kita copot. Pasang lagi atau dia beli lagi yang lain. Dia pasang lagi jimat itu atau dia beli lagi jimat yang baru. Jadi ini pelajaran penting dari sahabat yang mulia Hudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu anhuma dalam merubah kemungkaran. Iya. Jemaah sekalian, dalam asar ini juga ada pelajaran bolehnya berdalil dengan ayat yang turun terkait dengan syirik besar untuk melarang syirik kecil. Untuk melarang syirik kecil. Jadi ayat ini, surat Yusuf ayat 106, sebenarnya terkait dengan syirik besar. Tetapi jimat bisa saja syirik kecil. Maka para sahabat berdalil dengan ayat yang turun terkait syirik besar untuk melarang syirik kecil. Sebagaimana juga insyaAllah akan kita bahas dalam kitab ini, Kitab Tauhid, surat Al-Baqarah ayat ke-22. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun." Janganlah kalian menjadikan tandingan-tandingan bagi Allah padahal kalian mengetahuinya. Kalian mengetahui itu adalah syirik. Kalian mengetahui hanya Allah yang bisa menolong kalian. Maka janganlah kalian menjadikan bagi Allah tandingan-tandingan. Ayat ini juga digunakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma untuk melarang syirik kecil, yaitu melarang orang yang bersumpah dengan menyebut selain nama Allah. Begitu pula beliau melarang dengan ayat ini orang yang mengatakan seperti misalkan, laulat tabib lama syufitu, kalau bukan karena dokter itu saya enggak akan sembuh. Ini ucapan termasuk syirik kecil. Kalau dia masih meyakini Allah yang menyembuhkan bukan dokter, maka Ibnu Abbas melarang lafaz seperti ini, semisal dengan ini, dengan ayat Al-Baqarah 22. Padahal ayat tersebut turun untuk melarang orang berbuat syirik besar. Jadi ini termasuk pemahaman sahabat. Kenapa boleh menggunakan ayat-ayat yang turun terkait syirik besar untuk melarang syirik kecil? Karena dua-duanya memiliki kesamaan, yaitu dua-duanya adalah termasuk dosa syirik, di dalamnya mengandung persekutuan terhadap Allah, mempersekutukan Allah, dan juga karena dosa syirik kecil mengantarkan kepada syirik besar. Baik. Kemudian jemaah sekalian, pelajaran terakhir yang bisa kita petik dari asar ini, di dalam asar ini juga terkandung penjelasan bahwasanya orang-orang musyrik beriman kepada rububiyah Allah, tetapi mereka tetap disebut musyrik, bukan orang yang beriman. Kenapa? Iman mereka hanya di satu sisi saja, tidak di sisi yang lain. Tidak secara totalitas, hanya mengimani sebagian dan kufur terhadap sebagiannya. Maka hukum mereka masih sebagai orang kafir. Walaupun mereka sudah beriman pada sebagian yang wajib diimani, yaitu rububiyah Allah. Tetapi bersamaan dengan itu mereka tidak mengimani uluhiyah Allah, bahwa hanya Allah yang berhak disembah. Mereka tidak murnikan ibadah mereka hanya untuk Allah semata-mata. Makanya Allah tegaskan dalam ayat ini, وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ. Tidaklah kebanyakan mereka beriman kepada Allah kecuali mereka dalam keadaan berbuat syirik. Maksud ayat ini, iman mereka tidak sah karena hanya mengimani rububiyah Allah saja, tidak mengimani uluhiyah Allah, tidak memurnikan ibadah, hanya untuk Allah semata-mata. Oleh karena itu dalam ayat ini juga terkandung pelajaran. Bisa saja ada orang yang mengaku muslim, ada orang yang mengaku beriman, tapi sebenarnya dia kafir. Kenapa? Karena imannya hanya sebagian, tidak seluruhnya. Ada bagian-bagian keimanan yang tidak dia miliki sehingga menyebabkan dia kafir. Contohnya, dia tidak beriman kepada uluhiyah Allah, yaitu kewajiban mentauhidkan Allah dalam ibadah. Ya, walaupun dia beriman Allah pencipta, walaupun dia beriman Allah penguasa alam semesta, walaupun dia beriman Allah yang memberikan rezeki kepada seluruh makhluk, tapi dia tidak mengimani hanya Allah yang berhak disembah. Dia tidak menyalahkan orang yang menyembah kepada selain Allah. Maka walaupun di KTP-nya tertulis beragama Islam dan dia mengaku orang beriman, ayat ini menegaskan dia sebenarnya orang musyrik atau orang kafir. Ini pelajaran penting yang bisa kita petik dari ayat yang mulia ini, surat Yusuf ayat 106. Alhamdulillah, kita sudah selesai dari bab yang ketujuh. Semoga bermanfaat. Mungkin ada pertanyaan, saya persilakan. Bismillah. Di zaman sekarang ada gadget HP membuat sebagian orang terlihat resah apabila gadget tertinggal atau hilang. Apakah ini termasuk dalam syirik? Jawabannya tidak. Itu bukan termasuk dalam syirik. Tetapi dia bisa saja menjadi syirik, yaitu termasuk syirik kecil, cinta dunia. Kapan cinta dunia itu menjadi syirik kecil? Ketika melalaikan kita dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika melalaikan kita dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka cinta dunia itu menjadi syirik kecil. Makanya Nabi SAW menamakan orang yang cinta dinar dan dirham itu sebagai hamba dinar dan dirham. Beliau bersabda, Taisa abdu dinar, taisa abdu dirham. Celaka hamba dinar, celaka hamba dirham. Jadi beliau mengatakan dia adalah hamba, penyembah dinar dan penyembah dirham. Penyembah harta maksudnya. Namun maksud hadis ini adalah syirik kecil karena dia tidak menyamakan makhluk itu dengan Allah Azza wa Jalla. Iya. Maka semua kecintaan kepada dunia ini, semua kecintaan kepada dunia ini itu sebenarnya pada dasarnya tabiat manusia. Pada dasarnya tabiat manusia, cinta kepada dunia, itu tabiat manusia. Cinta kepada harta, sebenarnya itu tabiat. Tetapi, kalau kemudian melalaikan kita dari mengingat Allah, dari ibadah kepada Allah, maka dia bisa sampai pada tingkatan syirik kecil. Dan syirik kecil adalah dosa besar. Iya. Di mana letak tawakal hamba ketika tidak berobat dengan ruqyah dan alqai? yaitu hamba tersebut memilih pengobatan yang halal saja, pengobatan yang boleh, yang mubah, dan berpaling dari pengobatan yang haram dan yang makruh. Dan tidaklah dia bisa melakukan itu kalau dia punya, kalau dia tidak punya tawakal kepada Allah Azza wa Jalla. Karena kuatnya tawakal kepada Allah Azza wa Jalla, maka dia berpaling dari pengobatan yang haram, begitu pula yang makruh. Ya, sebagaimana sudah kita bahas di bab yang ketiga, minta ruqyah hukumnya makruh kalau ruqyah itu sesuai syariat. Tapi ruqyah para dukun, meminta ruqyah mereka itu adalah syirik. Atau ruqyah yang haram, hukumnya juga haram. Tapi kalau ruqyah itu sesuai syariat, maka itu hukumnya makruh. Iya, ini sudah kita bahas di bab yang ketiga. Begitu pula pengobatan al-kai, pengobatan dengan besi panas. Ini juga hukumnya makruh. Sebagaimana Nabi SAW menjelaskan kepada kita, sifat 70 ribu orang yang akan masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Yaitu empat sifat. Yang pertama, humul ladzina la yastarkun. Mereka tidak pernah minta diruqyah. Wala yaktawun. Yang kedua, tidak melakukan pengobatan al-kai, pengobatan dengan besi panas. Wala yatatayyarun. Yang ketiga, tidak melakukan tatayur, yaitu takut sial atau mengundi nasib, nasib baik atau nasib sial. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Yang keempat, mereka bertawakal kepada Rabb mereka. Jadi karena mereka punya sifat tawakal, maka mereka berpaling dari pengobatan yang haram, bahkan pengobatan yang makruh sekalipun. Iya. Tetapi kalau kita diruqyah tanpa kita memintanya, maka itu boleh. Itu boleh. Begitu pula meruqyah itu amal soleh. Yang tercela adalah minta ruqyah. Meruqyah itu sendiri, kalau kita melihat orang sakit lalu kita ruqyah dia, kita dapat pahala. Jangan tunggu dia minta baru kita ruqyah. Iya. Apa saja contoh hal yang bisa merusak tawakal, yang orang banyak terjerumus ke dalamnya? Intinya satu, kurang keimanan. Yang merusak tawakal itu intinya satu saja, kurang keimanan kepada Allah Azza wa Jalla. Maka disinilah pentingnya kita menuntut ilmu untuk memupuk keimanan kita. Begitu pula bergaul dengan orang-orang yang beriman, orang-orang soleh. Ini juga menguatkan keimanan. Begitu pula membaca kisah-kisah orang yang beriman. Begitu pula bermohon, berdoa kepada Allah, minta hidayah, minta istiqamah. Ini semuanya doa minta dikuatkan keimanan. Iya. Jadi itu intinya, orang yang terjerumus dalam syirik, tawakal, tidak tawakal kepada Allah karena kurangnya keimanan kepada Allah Azza wa Jalla. Iya. Apa hukumnya orang tua yang sedang marah dan melontarkan kata-kata, kamu udah dibesarkan, udah dikasih makan, udah disekolahin dan lain-lain. Kalau bukan saya, kamu mau jadi apa? Ya. Itu mirip dengan yang telah kita sebutkan tadi. Ucapan yang dilarang oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan itu termasuk syirik kecil. Seperti orang yang mengatakan, kalau bukan karena dokter itu, saya sudah mati atau saya enggak sembuh. Jadi ini termasuk syirik kecil. Iya. Syirik kecil kalau dia meyakini sebenarnya yang ngasih makan, yang ngasih rezeki adalah Allah. Tapi kalau dia tidak lagi meyakini Allah yang ngasih rezeki, itu sudah syirik besar, bukan lagi syirik kecil. Ya, sudah kita pelajari di bab yang pertama dalam surat Al-An'am ayat 151 atau 152, Allah mengatakan, "Nahnu narzukukum wa iyyahum." Kami yang memberikan rezeki kepada kalian dan kepada mereka, yaitu kepada anak-anak kalian. Ya. Kalau dia masih meyakini Allah memberikan rezeki kepada anak-anaknya, tapi dia ngomong seperti ini, maka itu adalah syirik kecil. Tapi kalau dia tidak meyakini lagi Allah memberikan rezeki, itu sudah menjadi syirik besar. Bagaimana membedakan antara nikmat Allah dan cobaan dari Allah? Pertama, kalau nikmat, kita merasakan nikmat berarti. Kita merasakan nikmat. Iya. Kemudian, musibah, kita merasakan kesusahan. Ya, jadi mungkin ini pertanyaan yang lebih tepat, bagaimana membedakan nikmat dengan musibah? Iya. Nikmat, kita merasakan nikmat. Musibah, kita merasakan kesusahan. Tetapi jemaah sekalian, dua-duanya itu cobaan. Dua-duanya itu cobaan. Nikmat dan musibah, dua-duanya adalah cobaan. Nikmat itu, kita dicoba, diuji oleh Allah, kita bersyukur atau tidak. Musibah itu, kita diuji oleh Allah, kita sabar atau tidak. Jadi jangan disangka nikmat itu bukan cobaan. Nikmat itu cobaan juga. Bahkan kata para ulama, lebih banyak orang yang lulus ujian musibah daripada orang yang diuji dengan kenikmatan. Ya, contohnya antara kekayaan dan kemiskinan. Lebih banyak orang lulus ujian kemiskinan daripada ujian kekayaan. Dan inilah rahasianya mengapa penghuni surga kebanyakan orang-orang fakir. Sebagaimana sabda Nabi SAW, "Ittala'tu fil jannah fara'aitu aktsara ahliha al-fuqara." Aku melihat ke surga dan aku lihat kebanyakan penghuninya adalah orang-orang fakir. Kenapa? Yang lebih banyak lulus ujian kesusahan, yaitu kefakiran, itu yang lebih banyak daripada ujian kekayaan. Ya, maka hati-hatilah. Orang yang Allah berikan nikmat itu juga ujian, itu juga cobaan. Ya. Kebanyakan orang berbuat maksiat karena dia diberi keluasan harta. Maka hati-hatilah. Iya. Tapi jemaah sekalian, sebaliknya bagi orang beriman, di balik musibah itu juga ada nikmat. Di balik musibah itu juga ada nikmat. Ini tingkatan spesial, tingkatan khusus. Karena menghadapi musibah itu ada 4 tingkatan. Tingkatan yang pertama, orang yang marah dapat musibah, ditimpa kesusahan, apakah itu kefakiran, kemiskinan, atau penyakit dan lain-lain, dia marah. Ini hukumnya haram. Ini hukumnya haram. Dia marah dengan itu. Iya. Tingkatan yang kedua adalah orang yang sabar. Ini tingkatan minimal. Tingkatan yang ketiga yang lebih tinggi lagi adalah orang yang ridho. Dia bukan hanya sabar, dia ridho, dia rela. Hatinya lapang menerima ujian itu. Gak ada dia merasa susah. Dia ridho. Kemudian jemaah sekalian, inilah tingkatan yang tertinggi. Orang yang bersyukur. Subhanallah. Ditimpa musibah, dia malah bersyukur. Jadi bagi dia, nikmat dan musibah sama saja. Nikmat dan musibah sama saja. Dua-duanya harus disyukuri. Bahkan ada sebagian salaf dulu, musibah lebih mereka senangi. Kenapa? Karena mereka memahami di balik musibah sebenarnya banyak kenikmatan. Ya? Mungkin ingat hadis tentang seorang wanita yang sakit penyakit ayan. Awalnya beliau minta didoakan oleh Nabi SAW supaya sembuh. Tapi Nabi SAW mengatakan, kalau kamu mau saya doakan, tapi kalau kamu sabar itu lebih baik. Ternyata dia pilih sabar. Enggak mau sembuh. Subhanallah. Dia pilih bersabar, tidak mau memilih sembuh. Dia pilih hidup susah, tidak mau memilih hidup sehat. Hidup dalam kenyamanan lebih enak. Lebih nikmat hidupnya. Dia lebih memilih hidup dalam keadaan sakit. Subhanallah. Karena dia tahu di balik musibah sakit itu ada pahala besar. Pahala sabar. Begitu pula penghapus dosa. Dan Nabi SAW mengatakan kalau kamu sabar itu lebih baik daripada sembuh. Ini Nabi yang mengatakan. Maka dia pilih bersabar. Cuma dia minta didoakan. Kalau seandainya sakitnya kambuh, auratnya tidak tersingkap. Padahal kalau auratnya tersingkap dalam keadaan dia tidak bisa menguasainya karena dia sakit, dia berdosa atau tidak? Tidak berdosa. Ya, tapi bandingkan dengan sebagian wanita hari ini. Ya, tubuhnya sehat, cantik, mulus, dia dengan sengaja membuka auratnya. Subhanallah. Padahal orang ini kalau terbuka auratnya dia enggak berdosa karena dia sakit. Tapi itu yang dia minta kepada Nabi SAW, didoakan supaya auratnya tidak tersingkap. Iya. Jadi dulu sebagian salaf malah lebih memilih hidup dalam keadaan susah. Karena di balik itu adalah ada nikmat-nikmat yang kita mungkin tidak sadari. Ya, nikmat pahala sabar, nikmat penghapus dosa, atau disegerakan hukuman, itu bisa jadi hukuman yang Allah segerakan, sehingga di akhirat kita tidak lagi mendapatkan hukuman. Iya. Wallahu'alam. Kemudian, para ulama juga mengatakan, kullu ni'matin la tuqarribu minallah fahiyya baliyah. Setiap nikmat yang tidak mendekatkan diri kita kepada Allah, maka itu hanyalah musibah. Itu hanyalah bencana. Jadi ingatlah jemaah sekalian, setiap nikmat yang tidak kita syukuri, itu adalah musibah bagi kita. Akan menjadi azab. Na'udzubillah. Apakah termasuk kesyirikan membatalkan niat amalan karena tidak enak kepada manusia? Iya, termasuk syirik. Karena dia lakukan itu bukan karena Allah, tapi karena manusia. Ya, itu termasuk syirik, dan termasuk syirik kecil, syirik di dalam niat. Iya, insya Allah ada bab tersendiri, kita akan bahas lebih detail, syirik di dalam niat. Jika seseorang penjual meyakini penglaris atau pembeli pertama yang membeli barang, namun uang yang si pembeli pertama tadi dipakai, dan dia meyakini bahwa bisa-bisa dagangan tidak akan laku atau sepi, apakah ini termasuk syirik kecil atau besar? Iya, termasuk syirik. Kecil atau besar tergantung keyakinan. Kembali kepada keyakinan. Ya, bagaimana kita mengujinya? Dengan kaidah sebab. Makanya jemaah sekalian, kemarin saya tekankan, pahami betul ini kaidah sebab. Kalau sudah pahami kaidah sebab, kita akan tahu sendiri, kita bisa menghukumi sendiri, ini adalah syirik. Sekarang kita lihat. Jadi pertanyaannya di sini, pembeli pertama itu penglaris dagangan. Iya. Pembeli pertama itu penglaris dagangan. Kemudian, kalau uang dari pembeli pertama itu dipakai, maka dagangannya tidak akan laris, tidak akan laku. Berarti ini sebab kan? Dia meyakini pembeli pertama itu adalah sebab laris atau tidaknya dagangannya. Sekarang kita kembalikan kepada kaidah sebab. Apakah itu sebab yang Allah tentukan? Tidak. Kenapa? Enggak bisa dibuktikan. Tidak bisa dibuktikan dengan dua jalan. Pertama, tidak secara syar'i. Yang kedua juga enggak masuk akal. Enggak masuk akal. Enggak ada hubungan. Enggak bisa dibuktikan sebab akibatnya. Maka kalau begitu, mempercayai hal tersebut adalah syirik. Hanya saja apakah itu syirik besar atau syirik kecil, kembali lagi kepada kaidah. Tergantung keyakinan. Kalau dia yakin itu berpengaruh dengan sendirinya, bukan Allah yang melariskan atau menghambat dagangannya, maka itu adalah syirik besar. Tapi kalau dia yakini itu hanya sebab, dan Allah yang melariskan atau sebaliknya, maka itu adalah syirik kecil. Iya. Apakah orang yang memakai susuk itu syirik? Dan adakah cara untuk mengangkat susuk tersebut? Sama. Jawabannya sama, kembali kepada kaidah. Susuk itu kan sebab. Apakah susuk itu adalah sebab yang Allah tetapkan atau tidak? Tidak. Maka mempercayainya sebagai sebab adalah syirik. mempercayainya sebagai sebab adalah syirik. Susuk itu kan supaya orang suka ya. Supaya orang senang kan? Apa ada dalilnya? Kita menggunakan susuk, orang jadi senang kepada kita. Tidak ada. Apakah bisa dibuktikan secara ilmiah? Juga tidak ada. Maka mempercayainya sebagai sebab adalah syirik. Syirik besar kalau dia yakini, bisa berpengaruh dengan sendirinya. Syirik kecil kalau dia meyakini itu hanya sebab dan Allah yang memberikan pengaruh. Jadi ini termasuk syirik. Bisa jadi syirik besar, bisa jadi itu syirik kecil. Tapi jemaah sekalian, kalau dia berhubungan dengan dukun, enggak ada lagi syirik kecil. Itu sudah jadi syirik besar. Jadi ini bukan lagi terkait syirik sebab, tapi syirik percaya kepada dukun. Dan biasanya memang begitu. Enggak ada orang bikin susuk sendiri, dia datang kepada dukun kan? Dia datang kepada dukun. Jadi menggunakan susuk ini, kalau dilihat dari kaidah sebab, bisa jadi syirik besar, bisa jadi syirik kecil. Tapi kalau dilihat dari sisi dia datang kepada dukun, percaya kepada dukun, maka itu adalah syirik besar. Mempercayai para dukun adalah syirik besar. Insyaallah ada bab tersendiri dalam kitab Tauhid membahas lebih detail tentang kesyirikan mempercayai atau mendatangi para dukun. Ini adalah syirik besar. Ya, mempercayai para dukun adalah syirik besar. Iya. Karena yang maha tahu perkara gaib hanya Allah. Kalau kita percaya kepada para dukun sebagai orang yang tahu perkara gaib, berarti kita telah menyamakan dukun itu dengan Allah Azza wa Jalla. Nah, pertanyaannya, bagaimana kemudian mengeluarkan susuk tersebut? Iya. Pernah saya ingatkan, ada sebagian penceramah, dia bilang harus tobat, itu syirik. Kemudian bagaimana cara mengeluarkannya? Datang lagi ke dukunnya itu. Ya. Minta dikeluarkan. Ya, subhanallah. Ya. Mungkin antum gak percaya kalau anda sebutkan. Ini dianggap sebagai ustadz ahlu sunnah juga mengatakan hal tersebut. Ini sangat disayangkan. Maka hati-hati. Ya, tidak semua orang yang dianggap sebagai ahlu sunnah, dia betul-betul ahlu sunnah. Atau dianggap berilmu, dia betul-betul berilmu. Maka hati-hati. Kalau dia balik kepada dukun, berarti dia nambah syirik lagi. Dia belum bertobat. Kalau begitu gimana solusinya? Solusinya, kalau yang dimasukkan dalam tubuhnya itu adalah benda. Kalau yang dimasukkan dalam tubuhnya itu adalah sebuah benda, maka bagaimana mengeluarkannya? Pergi ke dokter, minta dioperasi. Kalau betul-betul ada benda. Tapi saya kira bukan benda. Tapi setan yang dimasukkan ke dalam tubuhnya. Oleh dukunnya itu. Kalau gitu gimana mengeluarkannya? Dengan rukyah. Dengan rukyah. Mengeluarkannya adalah dengan rukyah atau dengan cara dia mendekatkan diri kepada Allah, berdoa kepada Allah supaya setan itu pergi meninggalkan tubuhnya, tidak mengganggu lagi. Iya, begitu caranya. Jadi bukan kembali kepada dukun tersebut. Walaupun sembuh, tetap saja salah. Enggak boleh kita minta pertolongan kepada dukun walaupun dukun itu sakti bisa menyembuhkan kita. Karena cara dia menyembuhkan adalah dengan perdukunan. Kita kalau percaya kepada perdukunannya, minta jasanya apalagi, kita terjerumus dalam kesyirikan. Lebih baik kita sakit, mati sekalipun, daripada melakukan perbuatan dosa syirik. Jadi solusinya adalah dengan diruqyah, begitu pula mendekatkan diri kepada Allah, begitu pula rajin menghadiri majelis-majelis ilmu. Maka dengan sebab itu insyaAllah, setannya tidak akan tahan di tubuhnya. Iya. Atau mungkin setannya sadar sendiri karena sering diajak hadiri majelis ilmu. Setannya dapat hidayah, dia keluar sendiri. Mungkin saja itu terjadi. Iya. Kemudian jemaah sekalian, yang paling penting adalah bukan soal setan itu di dalam tubuh kita atau di luar tubuh kita. Bukan itu masalahnya. Masalahnya adalah setan itu bisa menundukkan kita atau tidak. Itu dia masalahnya. Jadi sebenarnya jangan terlalu khawatir setan itu ada di mana. Di dalam tubuh kita kah atau di luar tubuh kita. Tapi yang perlu kita khawatirkan adalah dia bisa menundukkan kita. Kalau begitu apa yang harus kita lakukan? Maka selalu meminta pertolongan kepada Allah, menguatkan keimanan, memperkokoh keimanan dengan menuntut ilmu dan memperbanyak ibadah, mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla.